tatba'uha jukkita dong jukkita dong utan waranur dong arradifatu timuru yana utan timuru go arradifatu yani bako diraindo enduya induda aranur uta madimuru dong gadi utte aranuya wonde makotelen dubi chapan nay wonta hakunde utan duji din